السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masih berbicara tentang masalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu bab alam tara ilal ladzina yaz'umuna, atau bab qaulillahi taala, bab ucapan Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut. Bab tentang apa yang Allah katakan, tidakkah kau lihat orang-orang yang mengaku-ngaku beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, ternyata mereka menginginkan untuk berhukum, dihukumi oleh taghut. Ikhwan fillah na'azakumullah, sudah kita bahas alhamdulillah beberapa ayat yang menceritakan tentang mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhukum kepada apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an dan apa yang Rasulullah tentukan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan sebaliknya, orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak mau berhukum pada Allah dan Rasulnya, tapi mereka meminta keputusan hukum dari taghut, dari selain Allah. Apakah dalam bentuk berhala dan tuhan-tuhan yang mereka anggap sebagai tuhan, atau bentuk manusia, ataupun yang lainnya. Yang jelas mereka tidak mau dihukumi oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka meminta untuk dihukumi oleh makhluk-makhluk. Dan termasuk di dalamnya adalah berhukum kepada hawa nafsunya sendiri. Ikhwan fillah na'azakumullah, inilah yang akan kita bahas sekarang ini. Kalau yang terakhir kemarin adalah ayat Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, menceritakan tentang hukum jahiliyah. Apakah hukum jahiliyah yang mereka harapkan, yang mereka inginkan? Padahal tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berhukum dengan hukum jahiliyah, termasuk terkena ayat ini dan ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi teguran Allah yang sangat keras. Tidakkah kau lihat mereka-mereka yang katanya mengaku-ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada apa yang diturunkan kepada para anbiya, ternyata mereka menginginkan untuk berhukum pada taghut. Termasuk berhukum pada taghut adalah berhukum dengan hukum-hukum jahiliyah. Maka sekarang dikatakan pula tentang masalah berhukum dengan hawa nafsu. Dibawakan sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Qala an-Nawawi, rahimahullah hadisun sahih. Warawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian hingga hawanya, hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Tentunya maknanya adalah bahwa dia tidak tunduk kepada hawa nafsunya, tapi justru hawa nafsunya yang tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kata An-Nawawi rahimahullah, hadis ini sahih. Dan katanya diriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Tetapi para ulama seperti muhakkik di sini menyatakan bahwa dalam sanad hadis ini ada seorang yang bernama Na'im ibn Hammad. Yang dikatakan oleh Al-Hafidh ibn Hajar dalam taqrib, huwa saduqun yukhti kathiran. Rawi ini memang jujur, tapi sering salah dalam meriwayatkan hadis. Kata Al-Hafidh ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, tashihu hadzal hadis ba'idun jiddan. Pensahihan hadis ini terlalu jauh. Terlalu jauh dari kebenaran. Ya, ini terlalu jauh kalau dikatakan hadis ini sahih. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu alasan-alasannya. Ikhwanul fillah a'azakumullah, maka hadis ini sesungguhnya adalah dhaif, lemah. Kalau mau dikatakan sahih, kata Ibnu Rajab, ba'id, sangat jauh dari kesahihan atau sangat jauh dari kebenaran. Maka kita tidak berhujjah dengan hadis ini. Namun Asy-Syarih rahimahullah wa Syekh Sulaiman Al-Syekh yang kemudian diringkas oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, beliau membawakan ayat-ayat yang semakna dengan apa yang dikatakan dalam hadis yang lemah ini. Bahwasanya makna hadis ini benar sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Di antaranya apa yang Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Kata Allah, sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepadamu dalam apa yang mereka perselisihkan. Kepadamu kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Maka yang namanya mukmin, orang yang beriman, adalah orang yang berhukum dengan apa yang Rasulullah bawa. Yang hawa nafsunya dikalahkan dan tetap tunduk dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini mukmin. Kalau tidak demikian, Allah katakan, fala wa rabbika la yu'minun. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga mereka mau meminta keputusan hukum darimu dari apa yang mereka perselisihkan dan mereka pertikaikan, sampai mereka mau tunduk dengan hukum-hukummu. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kemudian mereka menerima keputusan itu dengan tidak ada rasa keberatan sedikit pun. Mereka menerima dengan pasrah, tunduk patuh dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang demikian baru dikatakan beriman. Kalau tidak, kata Allah, fala wa rabbika la yu'minun. Sehingga makna hadis ini sahih, terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka kita tidak berhujjah dengan hadis yang dhaif, tapi berhujjah dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Di antaranya ayat lain yang semirip dengan ini atau semakna dengan ini adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada bagi mereka khiyaran min amrihim. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain kecuali menerima apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ini pun menunjukkan bahwa mukmin adalah orang yang tunduk dengan keputusan Allah dan Rasulnya, yang berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya dikatakan la yu'min dengan kalimat fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman kalau mereka tidak mau berhukum dengan apa yang kau putuskan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian dalam surat Al-Ahzab Allah katakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara. Qadallahu wa rasuluhu amran. Apa maknanya? Qadallahu wa rasuluhu amran artinya Allah dan Rasulnya memutuskan satu keputusan. Menghukumi suatu hukum fil amri. Yani ini halal, ini haram, ini wajib, ini mustahab. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Ini semua keputusan. Maka kalau sudah ada qadha, yakni syariah dari Allah dan Rasulnya, maka orang mukmin laki-laki maupun perempuan tidak punya pilihan lain kecuali sami'na wa ta'ana. Allah kisahkan pula ucapan orang-orang beriman. Kalau mereka mendengarkan perintah Allah dan Rasulnya, mereka mengucapkan sami'na wa ta'ana. Kami dengar dan kami taat. Ikhwan fillah na'azakumullah. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 50. Kata Allah, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum fa in lam yastajibu." Kalau mereka tidak mau tunduk istijabah, maknanya adalah tunduk menerima keputusan. Kalimat yastajibu dari istijabah, dan istijabah adalah menerima apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Fa in lam yastajibu, kalau mereka tidak mau menerima, tidak mau tunduk dengan keputusan Allah dan Rasulnya, maka fa'lam, maka ketahuilah. Innama au annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah bahwa mereka mengikuti hawa nafsunya sendiri. Ikhwan fillah na'azakumullah, tiga ayat ini dibawakan oleh Asy-Syarih rahimahullah. Karena tiga-tiganya memiliki kesimpulan-kesimpulan yang kalau dikumpulkan tiga-tiganya akan sesuai dengan apa yang dikatakan dalam hadis tadi yang ruwiya bi sanadin dhaif, yang diriwayatkan dengan sanad yang lemah. Yaitu pertama Allah katakan fala wa rabbika la yu'minun. Penafian iman. Tidak beriman. Siapa-siapa yang tidak mau berhukum dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan hukum Allah dan Rasulnya. Penafian keimanan. Yang kedua Allah katakan wa makana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Yang kedua kesimpulannya bahwa seorang mukmin kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya maka dia harus tunduk. Yang pertama kalau tidak tunduk maka dikatakan sebagai orang yang la yu'minun. Yang kedua dikatakan orang beriman harus tunduk dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, kalau orang itu tidak mau tunduk, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Fa'in lam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau tidak mau mereka tunduk kepadamu, wahai Nabi, wahai Rasul, fa'alam. Maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum. Sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Berarti potongan pertama, la yu'min, terkandung dalam ayat itu, ayat pertama. Kalimat bahwa seorang mukmin harus tunduk terkandung dalam ayat kedua. Dan mereka yang tidak mau tunduk berarti mengikuti hawa, terkandung dalam ayat ketiga. Maka hadis tadi atau riwayat tadi dikatakan dengan kalimat la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang kalian hingga hawa nafsunya dikalahkan dan tunduk. Tiga ayat ini membenarkan makna yang terkandung dalam hadis tadi. Bahwa mereka tidak beriman hingga mereka mau tunduk kepada keputusan Allah dan Rasulnya dengan hawa nafsunya mereka kalahkan. Hawanya harus tunduk kepada apa kata Allah, apa kata Rasul. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dengan demikian, fa in kana alladhi tuhibbu wa tamil ilayhi nafs wa ya'mal bihi tabi'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yukhruj anhu ila ma yukhalifu fa hadhihi sifatu ahli al-iman al-mutlaq. Berarti kesimpulan dari ayat-ayat tadi adalah bahwa kalau seseorang ketika dia cenderung pada sesuatu cinta pada sesuatu atau suka pada sesuatu. Tetapi ketika dia beramal, dia amalkan yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Sukanya, suka yang disukai Rasul. Dia senang kalau bisa mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dia dalam keadaan ridha kalau dia berjalan di atas agama Allah dan Rasulnya. Berarti kesukaannya, nafsunya itu kepada sunnah. Kepada apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang inilah yang dikatakan mukmin. La yakhruj anhu ila ma yukhalifuhu. Keinginannya tidak pernah keluar kepada apa yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Fahadihi sifatu ahlil imanil mutlak. Inilah sifatnya ahlul iman yang mutlak. Orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Keinginan kepada maksiat enggak ada. Sedangkan yang di bawahnya, orang mukmin yang juga sempurna imannya, tapi di bawah yang pertama tadi, adalah orang yang dalam keadaan dia punya keinginan kepada sesuatu, maksiat, tapi dikalahkan oleh tundukannya, ketaatannya pada Allah dan Rasulnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini ahlul iman. Inilah golongan ahlul iman. Wa in kana bi khilafi dzalik, kalau tidak seperti itu, dia malah mengerjakan yang maksiat-maksiat yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Fi ba'dhi ahwalih, dalam beberapa keadaannya, au aktsariha, atau seringkali dalam kebanyakan keadaannya, menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, berarti intafa anhul iman. Berarti imannya menjauh. Imannya mulai pudar, mulai hilang. Ya'ni minal iman kamalihil wajib. Hilang dari keimanan tadi, kesempurnaannya. Semakin berkurang, berarti semakin tidak sempurna. Dan ketidaksempurnaan ini berbanding lurus dengan kemaksiatan yang dikerjakan. Semakin banyak, semakin besar, maka semakin tidak sempurna keimanannya. Bagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika berzina dalam keadaan iman, tidak dalam keadaan mukmin. Dan pencuri ketika mencuri tidak dalam keadaan mukmin. Demikian hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan lain-lainnya. Ya'ni annahu bil ma'siyati yantafi kamalul imanil wajib. Ya'ni dengan kemaksiatan tadi keimanannya berkurang. Kesempurnaannya hilang. Ya'ni iman yang ada hanya iman al-asl, aslul iman. Tapi kesempurnaannya tidak ada. Wa yanzil anhu bi darajatil Islam. Maka dia turun derajatnya, dikatakan sebagai muslim saja, tidak dikatakan mukmin. Wa yanqus imanu, berkurang imannya. Fala yutlaq alaihi al-iman illa bi qaidil ma'siyah, dan tidak disebut sebagai mukmin kecuali dengan qaid, dengan ikatan syarat, ikatan keterangan. Apa maksudnya ikatan keterangan? Yani mukmin dhaiful iman, harus ada keterangan dhaiful iman. Mu'min bi'imanihi fasiq bifisqihi. Atau dikatakan mu'minun asi. Ini mu'min yang asi. Orang mu'min yang bermaksiat. Fayuqal mu'min asin. Atau dikatakan mu'min bi'imanihi fasiqun bima'siyatih. Dan seterusnya. Yani tidak disebutkan secara mutlak, tapi muqayyad. Muqayyad dengan ikatan, keterangan, kalau orang ini tidak sempurna mu'minnya. Sebab kalau dikatakan mu'min saja, dikira sempurna. Saya mukmin. Maka Rasulullah SAW mengatakan dengan ayat yang Allah turunkan kepadanya, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan pada mereka, kalian belum beriman, ucapan sajalah saya Islam, saya muslim, sudah cukup. Karena kalian itu belum beriman dengan sungguh-sungguh iman yang sempurna. Karena memang baru masuk Islam dan masih belum bisa mendudukkan Rasulullah SAW sebagaimana mestinya. Orang-orang Arab yang datang dalam keadaan memanggil Nabi, ya Muhammad, dari luar bilik dengan tidak sopan. Dengan berita, abshir, bergembiralah, kami telah masuk Islam. Seakan-akan masuk Islamnya mereka, itu menggembirakan Rasulullah SAW dalam artian kegembiraannya, keuntungannya pada Nabi, bukan pada mereka. Padahal kalau mereka masuk Islam, kepada siapa keuntungannya? Pada mereka sendiri. Bahkan mestinya mereka yang mengucapkan kepada Rasulullah, jazakumullahu anna wa anil muslimina khaira. Semoga Allah membalas engkau karena apa yang kau sampaikan kepada kami dan mukminin. Semoga dibalas dengan kebaikan. Seperti itu mestinya. Kalau dia mukmin yang betul-betul mengerti iman. Tapi karena mereka memang baru masuk Islam dan tidak mengerti iman yang sesungguhnya, maka mereka mengatakan dengan, ya Muhammad, keluarlah, abshir, bergembiralah, sungguh kami telah beriman. Maka Nabi memerintahkan untuk mengatakan pada mereka, qul lam tu'minu. Allah memerintahkan untuk ucapkan pada mereka, lam tu'minu. Katakan pada mereka, kalian belum beriman. Walam yadkhulil iman fi qulubikum. Dan belum masuk iman ke dalam hati kalian. Baik. Sekarang kalau yang sudah masuk iman dalam hatinya, bisakah keluar lagi? Menjadi seperti A'robi lagi? Mungkin. Kalau imannya dalam keadaan berkurang dengan maksiat, semakin rusak. Selama dia belum kafir, masih dikatakan dia sebagai muslim. Tapi iman dalam keadaan sudah parah. Qala, dikatakan selanjutnya, fayakunu ma'ahu mutlaqul iman. Maka orang yang seperti ini, punya dia, inti keimanan punya. Alladzi la yashihu Islam illa bihi. Yang tidak mungkin seorang dikatakan sah keislamannya kecuali dengan iman itu. Itu ada. Iman yang sekedar dia dikatakan sebagai muslim tidak kafir. Naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman ketika memerintahkan untuk memerdekakan budak, Allah berfirman dengan kalimat fatahriru raqabatin mu'minah. Merdekakanlah budak yang mukmin. Baik, apakah berarti syaratnya mukmin kamilul iman atau mukmin mutlaqul iman? Di dalam semua pembahasan fikih dari para ulama, fuqaha, ketika membahas syaratnya memerdekakan budak, hanya sekedar kalau dia muslim saja sudah cukup. Berarti yang dimaksud mukminah di sini iman kamilul iman atau mutlaqul iman? Mutlaqul iman. Sekedar ada iman, artinya dia dalam keadaan tidak kafir. Itu saja. Sebab lawannya kafir adalah mukmin. Kalau dia tidak kafir saja, masih mukmin. Walaupun dia fasik, walaupun dia ma'asi, maka tetap dikatakan mukmin dia, tetapi harus ada keterangan mukmin. Dhaiful iman atau mukmin dalam keadaan asi, dan seterusnya. Wal adillatu ala ma alaihi salaful ummah wa a'immatiha anna al iman qawlun wa amal wa niyyah yazidu ta'a wa yanqus bil ma'siyah min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam akthar min an tukhsar. Dan dalil-dalilnya yang dipegang oleh para ulama salaf, dalil yang membenarkan prinsip-prinsip salaf dan para imam-imamnya, yaitu bahwa iman ucapan, amalan dan keyakinan yang bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan, dari kitab dan sunnah dalil-dalilnya sangat banyak. Aktsar min an tuhsar, terlalu banyak untuk disebutkan seluruhnya. Di antaranya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 142. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah. Di mana sisi pendalilannya? Bahwa iman itu qaulun wa amal wa i'tiqad. Sisi pendalilannya bahwa ayat wa makana Allahu liyudhi'a imanahum adalah turun berkenaan dengan mereka-mereka yang gelisah. Dalam keadaan mereka pertama di masa Rasulullah SAW memerintahkan salat, mereka salat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian ketika turun ayat fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, hadapkanlah wajah-wajah kalian ke Masjidil Haram. Ini perintah pertama ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah sekian lama, sekian-sekian tahun, dipindahkan kiblatnya ke Baitul Haram atau ke Masjidil Haram, ke Mekah. Maka munafik mulai membuat syubhat. Yang benar kiblat kita itu yang mana? Kalau yang benar Baitul Maqdis, kenapa yang ditinggalkan yang benar kepada yang salah? Kalau yang benar adalah Mekah, berarti selama ini kita sholat salah kiblatnya. Dengan subhat-subhat dari ahlul bid'ah munafik, ahlul dalal, mereka gelisah para sahabat. Jadi berapa lama kita sholat menghadap Baitul Maqdis gimana? Salah kita. Ternyata yang benar adalah Masjidil Haram. Ternyata Allah turunkan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah gak akan menyia-nyiakan iman kalian itu. Berarti apa yang dimaksud iman kalian? Sholat kalian ketika menghadap Baitul Maqdis. Berarti iman yang dimaksud oleh Allah adalah amal kalian. Ikhwan fillah a'azakumullah, inilah sisi pendalilan dari para ulama dengan ayat ini, bahwa kalimat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatakum ila baitil maqdis, maknanya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian ke Baitul Maqdis selama sekian tahun, tidak disia-siakan oleh Allah, ada nilainya. Qabla tahwilil qiblah, yakni sebelum perpindahan kiblat. Wa qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam liwafdi Abd Qais. Demikian pula dalil yang lain. Ketika Rasulullah SAW berbicara kepada utusan dari suku Abdul Qais. Amurukum bil imani billahi wahdah. Aku perintahkan kepada kalian untuk beriman kepada Allah saja. Atadruna mal iman. Tahukah kalian apa itu iman? Iman adalah syahadatu an la ilaha illallah. Ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, dalam dua kitab sahih, dalam Ashabus Sunan juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, atadruna mal iman, tahukah kalian apa itu iman? Iman adalah kalian bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, bersaksi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keyakinan atau ucapan? Ucapan. Ya toh? Berarti iman yang pertama tadi dalam ayat bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya amal. Ucapan Rasulullah dalam hadis ini, iman, tahukah kalian apa iman? Adalah ucapan. Berarti amal juga iman, ucapan juga iman. Keyakinan apalagi? Karena keyakinan itu sendiri yang paling dekat disebut dengan iman. Karena iman itu maknanya percaya. Dan kepercayaan itu asluhu fil qalb. Yang namanya percaya itu dalam hati. Wa dalil, maka dengan dua dalil tadi sudah cukup. Sudah kita katakan di awal tadi bahwasanya dalil-dalilnya sangat banyak, terlalu banyak untuk dihitung. Ini cukup dua saja. Satu dalil tentang bisa amalan dikatakan iman, yang kedua ucapan pun bisa dikatakan iman. Wa dalil ala annal iman yazid, sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa iman bertambah adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, bahwa dengan Quran ini orang beriman akan bertambah imannya. Berarti iman bisa bertambah. Demikian pula dalam surat At-Taubah ayat 124. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا, adapun orang-orang yang beriman, maka niscaya Allah akan tambahkan keimanan mereka. Ini keyakinan ahlus sunnah, keyakinan para imam-imam ahlus sunnah sejak dulu sampai hari ini. Bahwa iman, qawlun wa amal, wa atiqad. Dan iman, yazid wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Dengan dua dalil ini, bahkan masih ada lagi yang lain. Khilafan liman qala innal iman huwal qawl, maka ini sebagai bantahan yang menyatakan bahwa iman itu hanya ucapan saja. Seperti kaum murjiah, ekstrim. Yang mengatakan bahwa iman, qawlun, hanya ucapan. Barang siapa yang mengatakan dengan kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, maka dia mukmin, kata murjiah. Walaupun hatinya tidak yakin, walaupun amalannya tidak konsekuen. Tetap dikatakan mukmin, karena iman hanya qawlun, kata murjiah. dan juga menyelisihi pendapatnya Asy'ariyah yang mengatakan bahwa iman hanya keyakinan. Iman itu hanya keyakinan. Kalau perbuatan itu bukan iman, namanya takwa katanya. Kalau ucapan itu bukan iman, namanya ikrar dan seterusnya. Iman itu hanya di dalam hati kata mereka. Tidak. Dalam Al-Quran dan Sunnah sudah kita bacakan tadi bahwasanya yang namanya amal pembuktian iman juga disebut iman. Ucapan yang merupakan ikrar ma fi qalbihi, ikrar terhadap keyakinan yang ada dalam hatinya juga disebut iman. Dan juga keyakinan dalam hatinya juga disebut iman. Wa minal ma'lumi aqlan wa syar'an, padahal sudah diketahui secara akal sehat dan apalagi secara syar'i bahwa yang namanya niat, keyakinan tentang kebenaran itu pembenaran. Amal perbuatan yang benar juga pembenaran. Dan qaulul haq dan ucapan yang hak juga pembenaran. Itu sudah diketahui secara akal sehat. Mereka, kita tanya secara jujur dari hatinya. Ya fulan, saya tanya sama kamu, jawab dengan jujur dari hati. Dengan akal pikiranmu cukup. Kalau ada seorang yang memiliki keyakinan, keyakinannya cocok dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, itu pembenaran atau bukan pembenaran? Ini cocok. Oh, berarti pembenaran. Iya, berarti pembenaran. Tapi yang kedua saya tanya, kalau dia mengamalkan, amalannya sama dengan apa yang Allah perintahkan dalam Quran dan Sunnah, itu pembenaran atau bukan? Berarti dia akan membenarkan dengan perbuatannya. Iya, berarti dia membenarkan apa yang Allah katakan, membenarkan apa yang Rasulullah katakan dengan prakteknya. Tapi kalau dia mengucapkan, ucapannya sama dengan apa yang Allah perintahkan, dengan apa yang Rasulullah ucapkan, itu pembenaran bukan? Dia membenarkan apa kata Allah, membenarkan apa kata Rasul dengan lisannya. Iya, pembenaran. Tapi pembenaran itulah iman. Berarti iman bil qalbi wa bil lisani wa bil jawarih. Iman itu pembenaran. Pembenaran dengan hati namanya keyakinan. Pembenaran dengan perbuatan namanya amal. Pembenaran dengan lisan namanya ikrar. Maka ketiga-tiganya adalah pembenaran dan ketiga-tiganya iman. Allah menyebutkan amalan dengan iman sudah ada. Rasulullah menyebutkan ucapan dengan iman sudah ada pula. Dan yang menyebutkan keyakinan sebagai iman sangat amat sungguh-sungguh banyak. Makanya enggak disebut di sini karena sudah terlalu umum kalau masalah keyakinan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, apa itu maknanya? Yakin bahwa akan ada hari akhir, kan begitu. Dalam hati keyakinan. Ikhwani fillah a'azakumullah, maka yang namanya iman adalah semua yang ada dalam hati dari ikrar, dari keyakinan, yang ada di lisan dari ikrar-ikrar dan semua amalan-amalan yang membenarkan apa kata Allah, apa kata Rasul. Qala, dikatakan selanjutnya, wa laisa ma'a ahli al-bid'i ma yunafi qawlu ahli sunnati wal jamaah. Alhamdulillah, tidak ada bersama ahlul bid'ah, ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat, tidak ada bersama mereka hujah apapun yang bisa membantah ahli sunnah. Tidak ada mereka atau tidak punya mereka dalil-dalil yang bisa membantah prinsip-prinsip ahlus sunnah dan para imam-imam ahlus sunnah. Tidak ada. Mereka tidak punya hujah sama sekali. Walillahil hamdi wal minnah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua apa yang Allah SWT kehendaki dari kebenaran-kebenaran dalam Quran dan sunnah. Qala Allah Ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal-maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin wa atal mala 'ala hubbihi dawil qurba wal-yatama wal-masakin wabnis-sabil was-sa'ilina wa fir-riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal-mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. Perhatikan ucapan Allah ini. Laisal bir, tidak dikatakan kebaikan engkau menghadapkan wajah kamu ke timur atau ke barat. Tetapi yang namanya kebaikan adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kepada malaikatnya, beriman pada kitab-kitabnya, beriman kepada para anbiya, dan memberikan harta dengan ikhlas kepada orang yang kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir, orang-orang yang memang meminta, dan para budak-budak. Wa aqamas salah, dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mufuna bi'ahdihim, menepati janji-janji mereka kalau mereka berjanji, dan sabar terhadap segala macam kesusahan dan kesulitan, dan ketika terjadi kejelekan-kejelekan, itulah orang-orang yang sadaqu. Ai fi ma amilu, apa maknanya sadaqu? Sadaqu fi ma amilu bihi fi hadhihi al-ayah min al-a'mal adh-dhahira wal batinah. Yani orang-orang yang membenarkan. Sadaqu, orang yang benar, orang yang jujur. Ikhwan fillah na'azakumullah, perhatikan awal ayatnya dan perhatikan akhirnya. Awal ayatnya Allah katakan laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bukan kebaikan kamu menghadap wajah kamu ke kanan atau ke kiri, ke timur atau ke barat, atau berjalan masuk dalam keadaan apa keluar dari Masjidil Haram dengan mundur, bukan itu kebaikan. Tapi yang namanya kebaikan adalah disebutkan sekian amalan. Dari mulai amalan lisan, amalan hati, amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi, apa ini? Amalan hati. Sampai amalan anggota badan, salat, zakat, menepati janji, sampai masalah kesabaran. Disebutkan seluruhnya, baru diakhiri dengan kalimat, ulaikal ladina sadaku. Merekalah orang yang jujur. Jujur itu adalah membenarkan. Membenarkan apa yang Allah katakan, membenarkan apa yang Rasulullah katakan, membenarkan apa yang disebut dalam Quran dan Sunnah, membenarkan apa yang diyakini dalam hatinya, membenarkan apa yang pernah diikrarkan dalam lisannya, maka semuanya pembenaran. Semuanya adalah iman. Qala, dikatakan, wa syahidu, apa sisi pendalilan dengan ayat ini? Sisi pendalilannya, fi kalamil Arab, dalam ucapan dalam bahasa Arab, di dalam ucapan orang-orang Arab, ucapan hamlah sadiqah. Hamlah sadiqah. Yani sesuatu dorongan yang merupakan pembuktian kebenaran atau pembenaran apa yang telah diikrarkannya. Wa qad sama Allah taala al-hawa al-mukhalif lima ja'a bihi rasul. Kemudian juga tentang hawa sekarang, hawa nafsu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an hawa selalu untuk yang jelek-jelek. Untuk sesuatu yang menyimpang dari Qur'an dan Sunnah, yang menyimpang dan menentang ajaran Allah dan Rasulnya, itu disebut hawa. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Perhatikan. Dua tarafain naqid, dua ujung yang berlawanan. Fa in lam yastajibu, kalau tidak istijabah kepadamu, maka berarti dia mengikuti hawa. Berarti hawa dan istijabah dalam dua tarafain naqid, dalam dua ujung yang berlawanan. Kalau tidak istijabah berarti hawa. Kalau tidak tunduk pada hawa berarti istijabah. Bertentangan dua ini. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, berarti apa yang disebut hawa selain istijabah? Pokoknya kalau tidak istijabah, tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia mengikuti hawa nafsunya sendiri, seleranya sendiri. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, bisa jadi manusia menuhankan hawa nafsunya sendiri. Faqala ara'aita man ittakhadha ilaha hawahu. Tidakkah kau melihat orang yang menuhankan hawa nafsunya atau yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Afara'ait? Tidakkah kau lihat orang yang demikian? Orang yang mengikuti hawa nafsunya, apapun yang dimaukan hawa nafsunya enggak peduli, pokoknya diikuti. Yang penting saya puas. Pokoknya aku senang. Ini kalimat-kalimat yang demikian, kalimat-kalimat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dia tidak tanya halal haram, tidak tanya hukumnya kepada Allah dan Rasulnya, enggak pernah peduli dengan apa yang Allah katakan dan Rasulullah katakan dalam kitab dan sunnah, enggak pernah peduli dengan nasihatnya orang-orang yang beri nasihat, hanya dia katakan yang penting puas. Pokoknya saya senang. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalimat yang demikian menunjukkan kalau dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai segala-galanya. Qala ba'du mufassirin, berkata sebagian ahli tafsir tentang ayat ini, makna ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu adalah la yahwa syai'an illa rakibah. Orang yang menuhankan hawa nafsunya adalah orang yang la yahwa syai'an illa rakibah. Tidaklah dia menyukai sesuatu kecuali dikerjakan. Bighaddin nazar anit tahlil wa tahrim. Dengan menutup mata dari halal dan haram. Menutup mata dari hukum. Menutup mata dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Pokoknya hawa nafsunya suka, dia kerjakan. Ini yang dimaksud kata para mufassirin. La yahwa syai'an illa rakibah. Tidak menginginkan sesuatu kecuali dikerjakan. Qala Ibn Rajab, berkata Ibn Rajab rahimahullah, amma ma'anal hadis, adapun makna hadis tadi, dan sudah kita katakan hadisnya dhaif, sehingga anggap saja ini makna dari ayat-ayat tadi, karena semakna. Fahuwa annal insan la yakunu mu'minan kamilul iman al wajib, bahwa iman seseorang atau seorang tidak dikatakan mukmin dengan kesempurnaan iman, hatta takuna mahabbatuhu, hingga kesukaannya disesuaikan. Tabi'an atau tabi'atan lima ja'a bihi rasul, disesuaikan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena kalimatnya fa in lam yastajibu laka, ayatnya. Siapa yang dimaksud dengan laka? Manil mukhatab? Siapa yang diajak bicara? Rasulullah SAW. Maka kalimat laka adalah laka ayuhan nabi. Fa in lam yastajibu laka ayuhan nabi, kalau mereka tidak istijabah, tidak tunduk kepada kamu wahai nabi, maka mereka mengikuti hawa nafsu. Maka kata Ibn Rajab, tidak sempurna iman seseorang dengan kamilul iman kecuali kesukaannya, seleranya, kecintaannya dicocokkan dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Perintah-perintahnya, larangan-larangannya, hukum-hukumnya disesuaikan dengan itu semua. Fayuhibbu ma amara bihi, maka dia mencintai sesuatu yang memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wa yakrahu ma naha'an, dan tidak suka, benci kepada apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa qad radda al-Qur'an bimisli hadzal ma'na fi ghairi mawdi'. Dan sungguh Al-Qur'an telah menegaskan, membantah mereka-mereka yang tidak demikian dengan semakna dengan ini. Wa lamma subhanahu man kariha ma ahabbahu Allah, dan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencerca orang yang benci kepada apa yang Allah cintai dan cinta kepada apa yang Allah benci. Au ahabba ma karihahullah. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian karena mereka mengikuti apa yang Allah benci. Wa karihu, dan mereka tidak suka dengan apa yang Allah ridai, maka Allah gugurkan amal-amal mereka. Kenapa Allah gugurkan amalan-amalan mereka? Karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka. Ini sesuatu yang Allah murkai. Dan mereka benci dengan ridwanahu, dengan sesuatu yang Allah ridai. Justru benci. Orang yang demikianlah yang terancam dengan gugurnya amal, ditolak amalan-amalannya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ayat ini sebagai misdaq, pembenaran dari apa yang terkandung dalam hadis yang lemah tadi, sehingga cukup dengan ayat ini kita mendapatkan hujjah yang qat'iyah, hujjah yang sangat tegas dan jelas, yang tidak diragukan qailuha, tidak diragukan yang menyampaikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diragukan pula kalimatnya, karena Allah jaga kalimatnya dari sejak turunnya sampai hari ini dan sampai hari kiamat kelak. Sedemikian pula maknanya, tidak ada keraguan pada semuanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, fal wajib ala kulli mu'min an yuhib ma ahabbahu Allah. Yang wajib bagi seorang mukmin adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah. dengan kecintaan yang tujib lahul ityan, dengan kecintaan yang menyebabkan dia mengamalkannya. Saya cinta dengan perbuatan itu, sungguh saya suka, itu perintah Allah, saya suka sekali. Nah, kamu kenapa enggak ngerjakan? Anu, saya ini sibuk, saya ini tidak dikatakan sempurna. Maka kecintaannya, kecintaan yang menyebabkan kamu mengerjakannya dan mementingkannya di atas semua urusan dunia, itu berarti betul-betul cinta, dibenarkan dengan perbuatannya. Yani mahabbah tujib lahul ityan bima awjaba alaihi minhu. Kecintaan yang menyebabkan dia mengerjakan apa yang dicintainya itu. Fa in zadatil mahabbah, kalau cintanya lebih tinggi lagi, hatta ata bima nadaba ilaih, dia akan mengerjakan yang walaupun itu hanya anjuran, dia akan kerjakan. Yani makana dhalika fadlan, ata bima nadaba ilaihi minhu, kana dhalika fadlan. Maka dianggap oleh mereka yang demikian adalah tambahan kebaikan, maka mereka akan mengerjakannya. Wa an yakraha ma yakrahahu Allahu, dan juga sebaliknya, orang mukmin harus membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karahatan tujibu lahul kaf amma harrama alaihi minhu. Kebencian yang menyebabkan dia tidak mengerjakannya. Al-kaf, menahan diri, tidak mengerjakan apa yang Allah haramkan itu. Fa in zadatil karahah, kalau betul-betul benci dan memiliki kebencian yang sangat tinggi, hatta aujabal kaf amma karahahu Allahu tanzihan, sehingga dia tidak mengerjakannya walaupun itu bukan sampai haram, hanya makruh saja, dia tinggalkan karena bencinya kepada apa yang Allah tidak sukai. Ini Allah tidak sukai, walaupun bukan haram, hanya makruh, saya tidak mau mengerjakannya. Subhanallah, berarti dia sangat tinggi imannya. Kana dhalika fadlan, yang dibikin pula tambahan lagi keimanan, tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang demikian. Faman ahabballahu wa rasulahu mahabbatan shadiqah min qalbihi, maka barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang jujur dari hatinya, aujaba dzalika lahu an yuhibba biqalbihi, niscaya dia betul-betul cinta dengan hatinya. Ma yuhibbullahu wa rasul, dan dia akan mengharuskan dalam hatinya sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan dia akan benci dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dia benci kepada apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Fayardha ma yardha bihi Allah wa rasuluh, dan dia akan ridha dengan apa yang menyebabkan Allah dan Rasulnya ridha. Wa yaskhat, dan dia marah kepada apa yang Allah dan Rasulnya marah kepadanya. Marah pada sesuatu yang menyebabkan Allah dan Rasulnya marah. Wa ya'mal bi jawarihihi, dan dia akan mengamalkan dengan anggota badannya, bi muqtadha hadzal hubbi wal bughd, dan dia akan membuktikan dengan perbuatannya sesuai dengan kecintaan dan kebencian tadi, kecintaan yang sesuai dengan kecintaan Allah dan Rasulnya, kebencian yang sesuai dengan kebencian Allah dan Rasulnya. Fa in 'amila bi jawarihihi syai'an, kalau dia melakukan sesuatu dengan anggota badannya yang menyelisihi apa yang diyakininya dan apa yang di lisannya tadi, fa inirtakaba ba'dhu ma yakrahuhu Allah, seperti dia mengerjakan apa yang tidak Allah sukai atau apa yang Rasulullah benci, atau sebaliknya dia meninggalkan apa yang Allah cintai, apa yang Rasulullah cintai, ma'wujubihi, padahal diwajibkan, wal qudrati alaihi, padahal dia mampu, dia bisa, maka dalla dzalika ala naqsi mahabbatihi alwajib, itu bukti kalau imannya lemah dan apa yang katanya dia cinta sangat kurang cintanya. Fa alaihi an yatub, maka hendaklah dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, wa yarji' ila takmilil mahabbah, dan hendaklah dia kembali menyempurnakan kecintaannya kepada Allah. Allati hiya ruknul ibadah, yang kecintaan kepada Allah itu merupakan rukun, pondasi yang dasar, yang mendasar terhadap ibadah. Idza kamulat, kalau ibadah itu sempurna, maka pasti dasarnya adalah kecintaan. Kalau tidak dasar kecintaan, maka tidak dikatakan sempurna. Fa jami'ul ma'asi tansha' an taqdimi hawa nafs, maka segala kemaksiatan-kemaksiatan terjadi pada manusia tidak lain tidak bukan penyebabnya adalah diutamakannya hawa di atas kecintaan pada Allah dan Rasulnya dan kecintaan pada perintah Allah dan Rasulnya. Kalau sudah hawa nafsu dipentingkan, maka terjadilah maksiat. Kalau hawa nafsu diutamakan, maka terjadilah kemaksiatan itu. Wa qad wasafa Allahul musyrikina biittiba'il hawa. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kaum musyrikin bahwa mereka adalah pengikut hawa nafsu. Fi mawadhi' min kitabih, di banyak tempat di dalam kitabnya. Di antaranya Allah berfirman, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man dhalla. Maman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Kalau mereka tidak mau tunduk kepadamu, maka ketahuilah bahwa mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri tanpa petunjuk dari Allah? Ini dikatakan oleh Allah dengan kalimat adall. Waman adallu. Siapa yang lebih sesat dari mereka yang mengikuti hawa nafsunya sendiri tanpa petunjuk dari Allah? Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti sejelek-jelek manusia, yang paling sesat dari manusia adalah orang yang menuhankan hawa nafsunya sendiri. Wa kadzalikal ma'asi innama tansha min taqdimil hawa. Demikian pula kemaksiatan-kemaksiatan terjadi juga karena hawa nafsu. Kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada musyrikin karena hawa nafsu. Kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di kalangan kaum muslimin juga karena hawa nafsu. Yang ditinggikan mengalahkan kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada apa yang dicintai oleh Allah. Ikhwanu fillah na'azakumullah, ini kaitannya dengan apa yang dibahas dalam bab ini adalah bahwa kalau kita tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti kita berhukum dengan tagut. Dan sekian bentuk tagut. Ternyata di antara tawagit yang disembah ada yang berbentuk hawa, hawa nafsu sendiri. Walaupun dia merasa saya tidak menyembah siapapun, kata ateis, kata seorang komunis, saya tidak menyembah siapapun dan saya tidak tunduk pada aturan manapun. Saya orang yang merdeka dan saya mengerjakan apapun yang saya mau. Kita akan katakan orang itu sedang menyembah hawa nafsunya sendiri. Berarti orang itu abid. Orang itu adalah abidul hawa. Hamba tetapi merupakan sejelek-jelek hamba, serendah-rendahnya budak. Budaknya Allah mulia. Karena memang kenyataan dia milik Allah. Maka betul-betul memuliakan dia. Karena dia didudukan sebagai budaknya Allah SWT. Hamba Allah. Sedangkan yang lain yang tidak mau mengakui hamba Allah, berarti dia hamba selain Allah. Kalau hambanya manusia, dia lebih rendah. Dia tidak mau mengikuti ajaran Allah, tapi mengikuti ajaran syaitan. Berarti budaknya syaitan, berarti dia beribadah pada syaitan. Maka orang ini adalah orang yang lebih rendah, sangat rendah, karena menjadi budaknya syaitan. Menjadi budaknya manusia, menjadi budaknya makhluk, rendah. Lebih rendah dan paling rendah adalah budaknya hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Mereka-mereka yang adallahullahu ala ilmin. Allah sesatkan mereka ala ilmu. Bahkan Allah katakan dalam ayat lain dengan kalimat kal an'ami bal hum adall, seperti binatang ternak bahkan lebih rendah lagi. Siapa itu? Yang menyembah hawa nafsu. Yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Allah katakan kal an'ami bal hum adall, seperti binatang ternak bahkan lebih rendah lagi. Bayangkan kalau manusia ingin bebas dari aturan apapun seperti sapi. Tidak ada aturan apapun, dia kawin sama siapa saja, sama kakaknya, sama adiknya, enggak peduli. Binatang-binatang ternak tidak tahu ini mahram atau bukan mahram, enggak peduli. Pokoknya ada lawan jenis di hadapannya, dia zinai atau dia kawini, kan begitu. Itu sapi, binatang ternak. Ternyata ada manusia yang pengen begitu. Maka ini adalah abidul hawa, dan itu serendah-rendahnya budak adalah budak hawa nafsu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Wa kadzalika hubbul ashkhas. Demikian pula masalah kecintaan pada pribadi-pribadi tertentu. Al-wajib fihi an yakuna taba'an lima ja'a bihi ar-rasul. Semestinya juga harus cintanya pada orang tadi harus karena mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa kamu cinta pada orang tuamu? Karena Rasulullah mengatakan untuk berbakti pada kedua orang tua. Begitu. Kenapa kamu cinta pada anakmu? Karena semuanya karena Allah dan Rasulnya. Fayajib alal mu'min mahabbata man yuhibbullah minal malaikati war rusul. Maka seorang mukmin harus mencintai yang memang dicintai oleh Allah. Siapa-siapa yang dicintai oleh Allah. Seperti para malaikat dicintai oleh Allah, dipuji oleh Allah sebagai ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia, maka kita pun memuliakannya, menghormati, mencintai para malaikat. Barang siapa yang menjadi musuh malaikat, maka berarti dia musuh Allah. Seperti Yahudi yang mengatakan bahwa Jibril adalah musuhku. Man kana aduan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Warrusul, dan para rasul dicintai oleh Allah, maka kita pun harus mencintai para rasul. Wal anbiya, para nabi juga demikian, mereka dicintai oleh Allah, maka kami kaum muslimin, kaum mukminin wajib mencintai para anbiya. Was siddiqina wasyuhada wasalihin, dan juga para siddiqin, para syuhada, para salihin, orang-orang yang siddiq dari para sahabat, para mujahidin dari kalangan para sahabat, dan orang-orang saleh, karena mereka adalah dipastikan keimanannya, kejujurannya, siddiqnya dipastikan karena turun ayat memuji mereka, maka kita cinta pada mereka. Sedangkan yang terakhir, kalau kita secara zahirnya di zaman sekarang melihat dia mukmin, beriman pada semua yang Allah katakan dan Rasulullah katakan, dan dia beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, dan dia dalam keadaan mujahid berjihad di jalan Allah dengan benar-benar jihad di jalan yang benar, maka kita cinta pada mereka. Kita doakan mereka, Allahumma ansurhum. Ya Allah, tolonglah mereka, belalah mereka. Wa salihin, demikian pula kalau kita melihat secara zahir dia orang saleh, maka kita cinta. Sebaliknya kalau kita melihat orang itu menyimpang dari keimanan ke dalam kekufuran, kita benci. Kalau kita melihat secara zahir dia keluar dari keimanan kepada kesyirikan-kesyirikan, maka kita benci. Inilah hubbul ashkhas, cinta pada pribadi-pribadi tertentu harus didasari dengan keimanan pada Allah dan Rasulnya. Walihadza kana min alamati wujudi halawatil iman. Oleh karena itulah termasuk tanda-tanda yang akan menyebabkan seorang merasakan lezatnya iman adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak cinta kepada seseorang kecuali mencintainya karena Allah. Akan lezat iman dirasakan kalau dia mencintai seseorang karena Allah. Fa tahrumu walat a'da'illah wa man yakrahuhu Allah 'umuman. Sebaliknya, kita juga harus membenci dan diharamkan untuk mencintai orang-orang yang merupakan musuh-musuh Allah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yakunu ad-din kulluhu lillah, dan dengan inilah kita mewujudkan ad-dinu kulluhu lillah, agama ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana wa man ahabba lillahi wa abghadha lillah, barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, wa ata lillahi wa mana'a lillah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, faqad istakmala al-iman, berarti imannya sempurna. Wa man kana hubbuhu wa bughdahu, dan barang siapa yang cintanya dan bencinya, pemberiannya dan tidak memberinya karena hawa nafsu, kana dzalika naqsan, maka itu merupakan kekurangan imannya yang semestinya. Ini kurang imannya yang semestinya sempurna, dia kurangi. Fatajib taubah min dalik, maka dia harus taubat dari hal-hal yang seperti itu. Demikian intaha mulakhasan, selesai secara ringkas. Dan hubungannya dengan bab sudah kita sebutkan tadi, wa munasabatul hadis li tarjamah, atau kalau hadisnya dhaif, munasabatul ayat, kecocokan ayat-ayat tadi dengan pembahasan bab adalah bayanul farqi baina ahlil iman wa ahlin nifaq wal ma'asi, perbedaan antara orang yang memiliki iman dengan orang munafik atau orang yang bermaksiat, tidak sempurna imannya, perbuatan mereka, ucapan mereka, dan keinginan mereka adalah barang siapa yang tunduknya kepada Allah, maka dia mukmin, Barang siapa yang tunduknya pada hawa nafsu, berarti dia munafik atau orang yang naqsul iman. Berarti seorang mukmin semestinya dia tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dan mengalahkan hawa nafsunya. Afla taufiqal afiyah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.